بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم anna imanahu ilallah ta'ala tammal iman aw naqisal iman illa ma adhara laka min tabi'i syara'il islam. Tabliyah rahimahullah, kita tidak mempersaksikan seseorang dengan hakikatul iman, yaitu seorang tersebut imannya hak, imannya sempurna, sampai orang tersebut mendatangkan seluruh apa-apa yang ada dalam syariat Islam ini. Artinya dia melakukan seluruh ketaatan, meninggalkan seluruh pelanggaran dan kemaksiatan, serta larangan. Fa'in qassara fi syai'in min dalik, apabila orang tersebut ada yang tidak benar kekurangan-kekurangan dalam iman ini, syariat-syariat Islam ini, maka kana naqisal iman. Maka dia naqisal iman, iman termasuk orang yang imannya kurang. Hatta yatub, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa iman seseorang tersebut ilallah, artinya hakikat sebenarnya yang kita serahkan kepada Allah. Apakah dia itu betul-betul tam keimanannya, sempurna, berarti dia menjalankan seluruh syariat Islam, takwa, menjauhi seluruh larangan, mengerjakan seluruh perintah, atau dia imannya kurang. Nah, kita enggak bisa menjazm ya. Kecuali apa-apa yang dia tampakkan kepada kamu bahwa dia ada yang dia sia-siakan dari syariat Islam, bermudah-mudahan melakukan pelanggaran, bisa kita katakan dia keliru, dia berdosa, dia kurang imannya karena melakukan pelanggaran kemaksiatan. Hal ini sebetulnya masuk kepada atau berkaitan kepada pembahasan tentang masalah. Kan tadi disebutkan awal kita tidak mempersaksikan seseorang dengan hakikatul iman. Nah, sampai siapa sih seorang mukmin hak, kan seperti itu ya. Nah, enggak bisa kita mempersaksikan karena begini. Ketika Allah menjanjikan surga atau Allah menyebutkan tentang syariat-syariat Islam semuanya, orang beriman begini dan begitu, kemudian Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah yang betul-betul orang beriman haqqan. Nah, lahum maghfiratun wa jannatun dan seterusnya, mereka itulah yang berhak mendapatkan surga. Maka Enggak bisa kita mempersaksikan seorang, bahkan diri kita sendiri. Bahwa kita atau orang itu mukmin hak. Yang dengan itu dia imbalannya surga. Nah, tidak, artinya dijamin dia masuk surga. Makanya, paham ya masalah ini ya? Ya. Ketika kita sudah mentakin orang per orang, maka gak bisa kita memastikan, mempersaksikan. Kecuali memang Allah atau apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang tersebut misalnya. Intinya kita gak bisa mengatakan dia mukmin yang hak. Masuk kepada pembahasan banyak disebutkan oleh para ulama terkhusus dalam kutubul akidah, kutubul manhaj, permasalahan bolehkah seseorang itu mengatakan ana mukmin ataukah harus dengan mengucapkan ana mukmin insyaallah. Nah, ini banyak dibahas dalam permasalahan atau dalam kitab-kitab akidah. Ucapan ana mukmin insyaallah. Maka disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita mengetahui yang namanya iman itu kan keyakinan ya. Ya kan? Artinya erat kaitannya dengan masalah keyakinan karena bagian dari iman itu keyakinan, amalan hati. Enggak mungkin kita mengatakan la ilaha illallah tanpa kita meyakini. Kan seperti itu. Ya kan? Makanya salah satu syarat dari la ilaha illallah ilmun yakinun. Nah, yakin bahwa ketika dia mempersaksikan la ilaha illallah itu dalam kondisi dia yakin. Maka permasalahan ucapan ana mukmin insyaallah ini adalah ada tiga kondisi secara umum. Yang pertama, ketika dia mengucapkan insyaallah, ini karena dia ragu apakah dia itu beriman. Ada keimanan dalam hatinya atau tidak. Yang seperti ini haram. Nah. Kenapa haram? Ya karena di masalah keimanan. Itu masalah jazm. Kita yakin. Nah kalau kita ragu dengan keimanan yang ada pada diri kita. Kita ragu apakah kita ini. Paham makna la ilaha illallah. Ya, berarti syak iman tuh nggak bisa ada keraguan. Namanya nggak bisa masuk dalam bab iman itu permasalahan syak, keraguan. Ya sehingga ketika seorang mengatakan ana mukmin insya Allah karena ragu terhadap keimanan yang ada dalam dirinya ini haram. Nah, ini bisa meniadakan keimanan itu sendiri. Kalau dia mengucapkan insyaallah itu karena keraguan. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua dia mengatakan ana mukmin insyaallah. Karena dia tidak ingin, artinya disebutkan insyaallah itu kalau tidak ada kata-kata insyaallah di situ mengandung makna tazkiyatun nafas, memuji diri sendiri. Atau mengandung makna bahwa dia sudah menjalankan seluruh apa yang ada dalam syariat Islam ini. Dia bisa memastikan. Nah. Dia meninggalkan seluruh larangan. Seluruh perintah. Dia kerjakan semuanya. Nah siapa yang bisa menjazem, memastikan dirinya sudah dalam kondisi seperti ini. Ya. Maka atas dasar dua makna ini di situ ada kekhawatiran makna tazkiyatun nafas memuji diri sendiri atau ada keyakinan bahwa dia sudah menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh halangannya, karena kekhawatiran ada dua makna ini, maka dia katakan insya Allah. Gak bisa menjamin dia. Ya mudah-mudahan seperti itu. Bisa menjalankan seluruh. Karena kalau sudah seluruh ini terkait apa? Amalan zahir, amalan batin. Hatinya bersih dari hasad, hatinya bersih dari riya, hatinya bersih dari su'udzon, amalannya semuanya, pandangan matanya, pendengarannya, semuanya bersih. Siapa yang bisa menjamin? Ya. Nah, kita katakan anak mukmin insyaallah dalam rangka menghindari dua hal ini bagus. Nah. Ya. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, dia mengucapkan ana mukmin insyaallah. Insyaallah di sini mimbab yakni ta'liq, mengkaitkan bahwa keberadaan iman ini karena masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, adanya iman ini karena Allah kehendaki. Ya, padahal dia ya yakin, artinya dirinya itu ada iman dalam hatinya. Dia tidak ragu. Dia juga bukan masalah tazkiyatun nafas ataupun sudah menjalankan seluruh, bukan perkara itu maksudnya. Namun dia ingin kaitkan bahwa adanya iman ini karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang seperti ini boleh. Seperti itu. Sehingga ketika kita mengatakan ana mukmin insyaallah, itu iman bisa menjadi perkara yang haram, bisa menjadi perkara yang bagus, atau ya mubah saja. Nah, ini istilah ta'liq. Insyaallah itu bukan karena khawatir tidak bisa menjalankan atau khawatir tidak bisa menunaikan. Lah, kadang-kadang kata-kata insyaallah itu dipakai dalam rangka sesuatu yang sudah pasti. Sudah pasti, walaupun terjadi di masa yang akan datang, namun sesuatu tersebut pasti. Namun disebutkan kata-kata insya Allah dalam rangka apa? Ini semua itu di bawah masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Kita kalau ziarah kubur, apa doanya? Assalamualaikum darakawmi mu'minin. Terus? Hah? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Apa artinya? Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah nyusul kalian. Ada orang enggak nyusul? Masih hidup? Ya kan? Mau enggak mau mesti nyusul kan? Artinya ya mesti mati orang. Kata-kata insyaallah di sini bukan untuk perkara nanti khawatir apa nggak bisa menunaikan, nggak bisa terjadi, maka kita bilang insyaallah. Insyaallah di sini untuk menunjukkan bahwa kejadian tersebut di bawah masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kembali kepada permasalahan ini tiga kondisi seorang mengucapkan insyaallah. Sebagian ahlul bid'ah, murji'ah, Mu'tazilah, mengatakan kalau enggak perlu kita mengucapkan insyaallah. Kalau kita mengucapkan insyaallah, kata mereka, nah, itu berarti kita ragu dengan keimanan kita. Pada poin yang pertama, mereka membatasi hanya pada makna ini. Ya, sebagian lain yang mengatakan harus tamatan insya Allah, karena kita nggak tahu nanti meninggal dalam keadaan beriman atau tidak. Kita nggak tahu. Ahlus Sunnah merinci, ya, dengan rincian yang tadi. Walaupun mungkin pada aktualnya permasalahan ini artinya mungkin tidak terlalu banyak orang, namun hal-hal seperti ini kadang tanpa terasa kita berucap, ya. Mungkin hal ini enggak beda ya dengan pembahasan misalnya dalam masalah akidah yang mungkin tampaknya memang permusuhan atau perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah tampak. Ya. Mungkin hal seperti ini tidak terlalu, namun terkadang kita enggak sadar kita mengucapkan ini karena ada kekhawatiran, keyakinan yang tadi. Nah, kita harus bilang anak mukmin insyaallah. Nah, kenapa ya kita enggak, nah, siapa yang bisa memastikan kita betul-betul beriman? Iman kita ada. Ini kan ya ini sudah keliru. Kalau sudah masalah iman tadi, ya. Iman itu masalah keyakinan. Enggak boleh kita ragu terhadap keimanan yang ada dalam diri kita. Adapun iman yang sempurna yang mendatangkan seluruh syariat Islam ini betul. Nah, namun hal-hal ini banyak disebutkan oleh para ulama dalam kutubul akidah. Taib, qala rahimahullah wa salatu ala man mata min ahli al-qiblah sunnah. Kita mensalati orang yang meninggal, yang di mana orang yang meninggal ini termasuk dari ahli al-qiblah. Ini di sini ada sebuah isyarat juga. Ahli al-qiblah itu kiasan atau istilah yang dipakai untuk siapa? Hah? Orang muslim ya kan? Kan seperti itu. Tapi kenapa dipakai kata-kata ahlul kiblah? Kiblah itu dipakai ketika kapan? Sholat. Di sini ada sebuah isyarat bahwa muslim itu sholat. Kalau enggak sholat bukan muslim. Seperti itu. Ya, mualif berpendapat isyarat dari beliau rahimahullah bahwa tarikus sholah kafir. Orang yang meninggalkan salat kafir. Rinciannya sudah pernah berlalu bersama kita. Al-muhim mensalati orang yang meninggal, yang di mana orang meninggal ini masih muslim, maka ini sunnah. Ya, tetap bagian dari syariat Islam. Al-marjum wazani wazaniyah, orang yang dirajam karena dia berzina, perempuan ataupun laki. Walladzi yaqtulu nafsahu, orang yang bunuh diri. Wa ghairuhum min ahli al-qiblah. Wasukran atau wasakran. Wa ghairi wa ghairuhu. As-salatu alaihim sunnah. Orang yang dirajam berzina, sudah menikah berzina. Kalau dalam hukum Islam kan dirajam sampai meninggal. Ya, kita sholati tetap. Orang yang membunuh dirinya, bunuh diri. Selama dia masih Islam, kita sholati. Nah, bermaksiat kan banyak ini. Minum khamer, minuman keras sampai meninggal. Wal'iyadzubillah. Meninggal dalam keadaan minum minuman keras. Wal'iyadzubillah. Namun tetap selama dia itu bukan perkara yang membatalkan keislaman, bukan dosa kekafiran atau kesyirikan, tetap kita sholati. Walaupun mungkin pada beberapa orang perlu untuk tidak sholat. Ya, namun harus ada yang mensholat. Entah dia seorang pemimpin atau pemuka atau orang yang didengar suaranya, dilihat tindak tanduknya. Apabila seorang pemabuk misalnya meninggal, tetap harus ada yang mensolati. Namun ada seorang pemuka agama atau yang lainnya, dia tidak mau. Nah, khawatir kalau dia datang, masyarakat memahami atau bisa mengenteng-ngentengkan permasalahan khamr. Maka pada beberapa orang terkadang disukai untuk tidak mensolat. Nah, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah enggan untuk mensolati jenazah yang masih memiliki hutang. Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk mensolati, beliau sendiri tidak mau. Sampai akhirnya ada seorang yang menunaikan hutang tersebut, baru kemudian beliau alaihi salatu wasalam mensolati. Karena mungkin pada waktu itu permasalahan hutang atau di zaman tersebut atau orang tersebut bermudah-mudahan, ya, Akhirnya agar Rasulullah itu ingin menzajar, memberikan peringatan bahwa masalah hutang ini enggak gampang. Agar orang jangan bermudah-mudahan dalam hutang, Rasul enggak mau mensalati. Nah ini memungkinkan dan boleh dilakukan. Namun tetap harus ada yang mensalati. Ya, baik. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Alhamdulillah. Ya, dikumulai istighfarakum. Nisfu Sya'ban. Banyak hadis tentang Nisfu Sya'ban, tapi tidak ada yang sahih. Keutamaannya, amalan-amalannya, tidak ada yang sahih sama sekali. Derajatnya macam-macam. Ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang enggak ada asalnya. Nah, seperti itu. Maka apa yang kita lakukan pada Nisfu Sya'ban? Ya biasa. Nisfu Sya'ban sama dengan malam-malam atau hari-hari yang lainnya. Namun secara umum kita katakan Sya'ban itu dahulu salaf banyak, dan Rasulullah juga kan menyebutkan. Ya, Rasulullah berpuasa banyak, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Artinya Sya'ban bulan mukaddimah bagi Ramadan. Rasulullah banyak melakukan puasa, qiraatul Quran, para salaf juga banyak, ya. Maka tentunya di situ ada amalan-amalan disyariatkan, namun khusus hanya kemudian nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih, hadis yang sahih. Nah, hadis kalau tidak sahih berarti kita tidak boleh menyandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Herannya orang-orang ini dalam bantahan-bantahan yang rinci, mereka, orang-orang pinternya mereka, yang memiliki ilmu di antara mereka, kalau sudah membantah tentang terhadap ahli sunnah, tentang entah banyak hal, permasalahan tauhid dan yang lainnya, itu banyak hadis-hadis sahih yang mereka dhaifkan untuk kemudian kata mereka, karena hadis tersebut membantah pendapat mereka, ya, maka hadis sahih ini mereka bantah dengan kalamnya ulama yang menyebutkan hadis dhaif atau sanadnya ada yang rawi yang lemah. Namun ya sebetulnya ini ucapan hanya sebagian-sebagian saja, dicuplik-cuplik saja. Hadis ini Imam Bukhari mengatakan dalam sanadnya ada rawi yang lemah. Nah, luar biasa intinya ya. Namun kalau sudah dalam masalah ritual atau ibadah-ibadah mereka yang dhaif-dhaifnya ini di gak ada filter, artinya dipakai semuanya. Ya ini tanah akut. Nah ini aneh. Nah akhirnya emang ya sudah. Dasarnya sudah tidak menerima al-haq. Nah jadi seperti itu Mas. Barakallahu fiik. Apa hukumnya bila ditanya apakah antum sedang saum? Dijawab insyaallah. Bolehkah? Boleh insyaallah. Kalau masa seperti ini insyaallah gampang. Mudah. Boleh, boleh. Antum sedang saum? Antum sedang puasa? Jawabannya insyaallah. Bolehkah? Boleh. Enggak ada masalah. ditanya tentang keadaan khabar sehat insyaallah. Boleh, boleh. Banyak para ulama nanya khair insyaallah. Ya seperti ini kan mirip ya. Labas insyaallah enggak ada masalah insyaallah. Ditanya satu jawab insyaallah. Nah, tapi tentunya enggak tahu maksudnya dia itu bilang insyaallah apa ini. Kalau dalam atas keyakinan yang batil ya tinggal dilihat saja. Namun secara umum enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.